بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، terakhir yang kita bahas adalah pembahasan kedua tentang masalah ilmu fawasil Al-Quran, ilmu tentang fasilah Al-Quran. Dan telah kita bahas maknanya dan hal-hal berkaitan dengannya. Dan terakhir yang kita singgung adalah tariqatu ma'rifatil fawasil, tariqah, cara untuk mengetahui sebuah fasilah. Dibahas kemarin ada dua tariqah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah tauqifi, dengan cara tauqif. Mereka sebutkan fama thabata annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waqafa alaihi daiman tahaqqaqna annahu fasilah. Maka apa yang telah sabit, telah tetap, telah sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waqaf padanya selalu, ini selalu berhenti waqaf padanya, maka kita pastikan itu adalah fasilah, ya, akhir kata pada sebuah jumlah atau ayat. Wa ma wasalahu daiman tahaqqaqna annahu laisa bifasilah. Dan apa yang beliau selalu baca wasal, beliau lanjutkan bacaannya, namanya wasal, maka kami pastikan, kita pastikan itu bukan fasilah, bukan akhir kata pada sebuah jumlah sebuah ayat. Wama waqafa alaihi marratan wa wasalahu ukhra, dan apabila beliau terkadang waqaf berhenti, terkadang beliau wasal melanjutkan, maka masing-masing ada ihtimalnya. Untuk waqaf, beliau berhenti, ihtimalnya adalah yang pertama, ayyakuna lita'rifil fasilah. Ihtimal kemungkinan yang pertama beliau waqaf, beliau berhenti, ialah untuk mengetahui fasilahnya. Itu adalah fasilah, akhir kata pada sebuah ayat atau sebuah jumlah. Ihtimal yang kedua, au li ta'rifil waqfit tam, atau untuk mengetahui waqaf yang sempurna. Waqaf yang tam, waqaf yang tam itu waqaf pada akhir ayat, pada akhir sebuah kisah. Waqaf tam. Ihtimal yang ketiga, awlil istirahah, atau beliau waqaf itu untuk istirahat. Istirahat, menarik nafas. Ini kalau waqaf, ketika ihtimal. Untuk yang wasal, beliau mewasalkannya, belum melanjutkan bacaannya, juga ada beberapa ihtimal. Ihtimal yang pertama beliau wasal adalah ayyakuna ghaira fasilah. Berarti itu bukan fasilah, bukan akhir kata pada sebuah jumlah sebuah ayat. Au fasilatan wasalaha litaqaddumi ta'rifiha. Atau itu sebuah wasilah, ya, sebuah fasilah, namun beliau sambung. Beliau baca sambung, beliau baca wasal, karena sebelumnya telah diketahui itu adalah fasilah. Itu adalah fasilah. Jadi sebelumnya sudah diketahui itu fasilah, akhir kata pada ayat atau pada jumlah jumlah. Tapi beliau sengaja menyambungnya dikarenakan sudah diketahui itu fasilahnya. Al-muhim, ini semua tauqifi. datang dari beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tariqah pertama, tariqah tauqifiyah. Dengan tiga keadaan, imma fasilah, imma wasal ghairu fasilah, imma waqaf, imma wasal, dengan berbagai macam ihtimal yang bukan di atas. Tariqah yang kedua adalah al-qiyasi. Qiyas, dikiaskan. Maknanya adalah ma'ulhiqa minal muhtamali ghairil mansub bil ma'ulhiqa minal muhtamali ghairil mansus bil mansus li munasib wala mahdhura fi dhalik. Yani sesuatu yang digabungkan dari perkara muhtamal yang mengandung ihtimal yang tidak ada nasnya, perkara muhtamal yang mengandung ihtimal yang enggak ada nasnya, digabungkan, dimulhakkan dengan sesuatu yang ada nasnya, limunasib, karena ada sebuah munasabah, kesesuaian, keterikatan, dan tidak ada yang terlarang padanya. Li'annahu la ziyadata fihi wa la nuqsan. Enggak ada larangan dikarenakan tidak ada penambahan padanya, juga enggak ada pengurangan padanya. Wa inna mahayatuhu annahu mahallu faslin awaslin. Karena ujungnya, puncaknya adalah itu tempat fasilah atau tempat wasal. Tempat wasal. Ini namanya qiyasi. Nah, untuk qiyasi ini para ulama lah yang menentukan mana yang bisa dikiaskan dengan perkara tauqif, yang tauqifi, mana yang tidak. Ini dua tariqah disebutkan oleh Al-Ja'bari rahimahullah seperti yang disebutkan dalam Al-Burhan halaman 71-72 dan Al-Itqan Suyuti halaman 552. Nah, intinya adalah ini semua kita pelajari untuk maklumat, untuk ilmu, untuk wawasan, dan yang paling inti adalah kita umat Islam wajib untuk membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang sudah ada dalam mushaf, terkait dengan ayat, terkait dengan surat, terkait dengan fasilah, terkait dengan apapun. Kita wajib untuk membaca sesuai dengan mushaf yang ada pada kita. Ini sebuah pelajaran tentang dikaji, supaya kita tahu para ulama menentukan itu dari kaidah-kaidah yang mereka sebutkan. Barakallahu fikum. Dengan demikian selesai pembahasan tentang fawasul Quran. Pembahasan ketiga yang disebutkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab di risalah kita ini adalah tentang ilmu al-waqfi wal-ibtida. Ilmu tentang masalah waqaf, kapan berhenti, wal-ibtida, dan kapan memulai lagi membaca ayat. Waqaf, waqaf Quran. Barakallahu fikum. Ilmu ini di kalangan para ulama, ilmu yang sangat luar biasa, sangat penting. Kita bikin masail sebagaimana biasa. Masalah pertama adalah ahamiyatu hadzal ilm. Masalah pertama ahamiyatu hadzal ilm, pentingnya ilmu ini. Pentingnya ilmu ini. Qala Ibnu al-Ambari rahimahullah. Qala Ibnu al-Ambari rahimahullah. Min tamami ma'rifatil Qur'an ma'rifatul waqfi wal ibtida'i fihi, yang artinya termasuk kesempurnaan memahami, mengetahui, mengilmui Al-Qur'an ialah kita harus mengetahui dan mengilmui waqaf dan permulaan pada Al-Qur'an. Kapan waqaf, kapan memulai membaca ayat. An-Nakhzawi rahimahullah dengan kaf. An-Nakhzawi Beliau mengatakan rahimahullah, babul waqfi azimul qadr jalil khatar. Bab tentang waqaf, kedudukannya sangat besar dan pentingnya sangat mulia. Sangat penting, sangat, sangat agung kedudukannya. Li'annahu la yata'atta li'ahadin. Li'annahu la yata'atta li'ahadin ma'rifatu ma'anil Qur'an. Wala istimbatul adillati syar'iyah. Wala istimbat al-adillah syar'iyah minhu illa bima'rifatil fawasil. Intaha. Kata beliau, sebab tidak mungkin bagi seseorang pun untuk mengetahui makna Quran, dan tidak mungkin bagi seseorang untuk bisa mengistimbat, mengambil sebuah hukum dari dalil, dalil syar'i dari Al-Quran, melainkan dengan mengetahui fawasil, fasilah, fasilah, waqaf, waqaf. Dinukil oleh As-Suyuti dalam bukunya Al-Itqan, halaman 155. Az-Zarkashi rahimahullah berkata, beliau mengatakan dalam bukunya Al-Burhan, Al-Burhan halaman 191. Beliau mengatakan, wa huwa fannun jalil. Ilmu tentang waqaf ini bidang ilmu yang sangat mulia, yang sangat utama. Wa bihi yu'rafu kaifa adalu Quran. Dengan ilmu ini diketahui bagaimana caranya kita menunaikan membaca Al-Quran. Wa yatarattabu ala dhalika fawaidu kathirah. Wa yatarattabu ala dhalika fawaidu kathirah. Wastimbaqatun ghazirah. Dan dengan itu, dengan ilmu ini, akan muncul berbagai macam faedah yang sangat banyak, dan istimbaq, istimat hukum yang sangat dalam maknanya. Wabihi tatabayyanu ma'anil ayat. Dengan ilmu ini akan semakin jelas makna-makna ayat Al-Quran. Wa yu'manul ihtirazu, wa yu'manu al-ihtirazu anil wuku'i fil muskilat. Dan berhati-hati dengan ilmu ini, kita akan merasa aman dari terjatuh pada berbagai macam muskilah-muskilah yang ada. Sehingga sangat penting sekali memahami ilmu waqaf Al-Quran. Kapan berhenti, waqaf yang sempurna yang kayak apa, waqaf yang cukup yang kayak apa, yang bagus itu yang kayak apa, yang tidak boleh itu yang kayak apa, harus paham. Pembahasan yang kedua, masalah yang kedua. Al-aslu fi hadzal fan. Dasar pijakan ilmu ini. Al-asl, dasar pijakan atau dalil tentang ilmu ini. Para ulama yang menulis tentang ilmu Al-Quran dan para qurra, hampir di semua kitab mereka membawakan sebuah athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini athar akhrajahu Abu Ja'far An-Nahhas. Akhrajahu Abu Ja'far An-Nahhas. Qala haddathana Muhammad bin Ja'far Al-Ambari. Qala haddathana Hilal ibn Al-Ala. An Ubay. Wa Abdillah bin Ja'far. Qala حدثنا عبد الله ابن عمر الزرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن القاسم بن عوف البكري قال سمعت عبد الله ابن عمر يقول Aku pernah mendengar Abdullah ibn Umar berkata, "Laqad 'ishna burhatan min dahrina." Laqad 'ishna burhatan min dahrina. Sungguh kita telah hidup sekian lama dari masa kita ini. Wa inna ahadana la yu'tal imana qabla al-Qur'an. Dan sungguh masing-masing kita sudah diberi anugerah iman sebelum Al-Qur'an. Wa tanzilu suratu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa tanzilu as-suratu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fanata'allama halalaha wa haramaha wa ma yanbaghi ayyuqafa 'indahu minha wa ma yanbaghi ayyuqafa 'indahu minha kama tata'allamuna antum al-Qur'an al-yawm. Kata beliau, surat Al-Qur'an turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun mempelajari halalnya, haramnya, dan apa-apa yang seyogianya wakaf di situ pada surat tersebut. Sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran pada hari ini. Belum mengatakan lagi. Masih ucapnya Abdullah bin Umar. Walaqad ra'ayna al-yawm rijalan yuk ta'ahaduhumul Qur'ana qablal iman fayaqra'a ma baina fatihatihi ila khatimatihi wa ma yadri ma amiruhu wala zajiruhu wala ma yambaghi ayyuqafa indahu minhu. Kata beliau, dan sungguh hari ini kita melihat rijalan, beberapa orang, salah seorang di antara mereka diberi anugerah Quran sebelum iman. Maka dia membaca Al-Quran dari mulai fatihahnya sampai khatimahnya, penutupnya, dari awal sampai akhir. Dia gak tahu apa perintah Quran, apa larangan Quran, dan apa yang seyogianya dia wakaf di situ. Intah. Syahidnya ada pada kata-kata wa ma yanbaghi ayyuqafa 'indahu. Ini menunjukkan ilmu wakaf itu sudah ada di kalangan para sahabat. Qala Abu Amr Ad-Dani, setelah membawakan riwayat di atas dalam buku beliau Al-Muktafa fil Waqfi wal Ibtida, dicetak di zaman sekarang dengan tahqiq wa dirasa ila akhirih, tebalnya 706 halaman. Di Al-Muktafa di halaman 134-135 belum mengatakan, setelah membawakan ucapan Ibnu Umar ini, kata Abu Amr Ad-Dani, fa fi qawli Ibni Umar dalilun ala anna ta'lima dhalika tawqifun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa annahu ijma'un min as-sahabati ridwanullahi alaihim. Kata beliau, dan pada ucapan Ibnu Umar di atas ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ya, mempelajari wakaf ini tauqif, itu langsung tauqif, diajarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang langsung mengajari mereka. Dan bahwasanya ini adalah ijma' dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ijma'. Waqar Nahas, berkata Nahas, Abu Ja'far Nahas, setelah meriwayatkan dengan isnadnya asar ini, kata Nahas, fahadhal hadithu yadullu ala annahum kanu yata'allamuna al-awqafa kama yata'allamuna al-Qur'an. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat dahulu mempelajari waqaf-waqaf Qur'an sebagaimana mereka mempelajari Al-Qur'an. Beliau mengatakan waqaulu Ibnu Umar, sementara ucapan Abdullah bin Umar, yakni kata-kata laqad isna burhatan min dahrina, laqad isna burhatan min dahrina, sungguh kami telah hidup sekian lama dari masa kami. Kata-kata ini kata beliau ya dulu ala anna dhalika ijma'un minas sahabati thabit, menunjukkan bahwasanya perkara itu adalah ijma' para sahabat yang sabit, yang tetap. Lihat Alif Qan As-Suyuti halaman 155. Beliau membawakan asar dengan isnadnya dari Abu Ja'far Nahas, juga Abu Amr yang di atas. Ini yang pertama, dasar pijakan yang pertama terkait dengan ilmu waqaf, asar Ibnu Umar. Sekarang yang kedua, diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Tentang qauluhu ta'ala, tentang ayat Allah tabaraka wa ta'ala, warattilil qur'ana tartila, warattilil qur'ana tartila, di Al-Muzammil yang keempat, adalah kamu mentartil Qur'an dengan sebenarnya tartil. Qal, sahabat Ali menjelaskan, at-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil adalah mentajwid huruf, ya, membaca huruf dengan tajwidnya, dan mengenali waqaf-waqaf. Pijakan yang ketiga, Shahha Ibn Abi Hatim An-Sya'bi, telah sahih diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Sya'bi, Amir bin Shurahil Sya'bi rahimahullah mengatakan nahu qal, kata beliau, idza qara'ta kullu man 'alayha fan, idza qara'ta kullu man 'alayha fan, Ar-Rahman ayat yang ke-26, fala taskut hatta taqra'a wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Ar-Rahman ayat yang ke-27 yang setelahnya. Kata beliau, kalau kamu membaca ayat ini, membaca ayat kullu man 'alayha fan, semua yang ada di muka bumi akan binasa, maka kamu jangan diam, jangan berhenti hingga engkau membaca ayat yang setelahnya, itu ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, supaya nyambung maknanya, kalau cuma ayat yang pertama saja maknanya semua binasa. Ini masih ada yang keterkaitan yang setelahnya lagi. Teruskan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah yang baqa, yang masih abadi, enggak bakal binasa. Nah, ini beberapa dasar pijakan yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan ilmu al-waqaf. Tadi beberapa asar dilihat dalam buku Arif Qan Suyuti 155 dan juga Al-Burhan Zarkashi halaman 191. Ini dua masail, dan insyaallah tabaraka wa ta'ala akan diteruskan lagi pada keesokan hari masail yang lain terkait dengan ilmu ini. Cukup banyak yang perlu diangkat, akan kita bahas insya satu persatu yang mudah dipahami sehingga nanti bisa kita amalkan dalam membaca Al-Qur'anul Karim insyaallah tabaraka wa taala. Sementara cukup, naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.